jalan-jalan ke kampung rawa. Si Ida kulitnya hitam. Awas ya. Biar begitu Tyson gua. Ada gandil, si Gundala gandil. Dil. Jalan-jalan ke kampung rawa. Benyamin orangnya bogel. Biar begitu Tyson gua. Hitam bukan sembarang hitam. Biar hitam putih dalamnya. Gua tahu semuanya hitam. Yang putih cuman giginya. Si Ida orangnya hitam. Sampai kapan juga tetap hitam. Orangnya bogel. Sampai kapan juga tetap bogel. Lu pakai sepatu hak tinggi juga tetap aja bogel, Ben. Bogel orangnya. Enggak tahu alah. Dulipak silin dulin dulin tem-tem. Jalan-jalan ke kampung rawa. Kulitnya hitam, biar begitu Tyson gua. Andal gandil, si Gundala gandil. Jalan-jalan ke kampung rawa. Benyamin orangnya bogel. Biar begitu Tyson gua. Hitam bukan sembarang hitam. Biar hitam putih dalamnya. Yang gua tahu semuanya